Iya. Barakallahu fiik. Belajar tentang sifat-sifat Allah ini adalah fardhu ain. Maka yang tidak belajar tentangnya dosa. Ya. Termasuk daripada ilmu-ilmu yang fardhu ain. Ya. Fardhu ain itu fardhu atas setiap individu. Kemudian di dalam belajar tentang sifat-sifat Allah itu tidak boleh membicarakan sifat-sifat Allah itu kecuali dengan dalil dari Al-Quran Sunnah. Dari selain Al-Quran Sunnah tidak boleh kita berpegang dengannya. Nih, yang kedua perlu diingat ya, bahwa tidak boleh membicarakan tentang adanya sifat-sifat Allah selain dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran Sunnah. Yang ketiga, tidak boleh menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi tentang sifat-sifat Allah itu kecuali dengan penafsiran dari Rasulullah SAW kemudian para sahabatnya dan para tabi'in. Itu tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tentang sifat-sifat Allah. Itu demikian. Nah, dan tentunya yang keempat, kita tidak boleh bersandar kepada pikiran ya, tentang dalam memahami sifat-sifat Allah itu, terutama dalam perkara yang tidak ada dalilnya, kita tidak boleh menggunakan pikiran untuk mencari pengertian tentang sifat-sifat Allah itu. Dan Rasulullah SAW membimbing kita dengan sabda beliau, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah kamu tentang makhluk Allah dan jangan kamu berpikir tentang zat Allah. Ya. Barakallahu fiik. Nah. Ayuh, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.